Bismillahirrahmanirrahim. Faman kanat, jadi fahijratuhu ilallah wa rasulih, hijrah kepada Allah. Kalau hijrah kepada Rasul itu bittiba'ir Rasul, yang ngikuti jejak Rasul. Bito'atihi, dengan to'at kepada Rasul. Ya. Bimahabbatihi, dengan mencintai Rasul. Itu hijrah kepada Rasul. Jadi mengikuti jejak uswatun hasanah beliau, itu mengikuti namanya hijrah kepada Rasul. Bahkan, nah ini menarik dari sebuah penafsiran. Ini tafsir, ini sebenarnya tafsir dalil untuk tawasul, ya. Tawasul dengan Kanjeng Nabi. Orang bingung, ini tawasul bid'ah ini dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ada seorang mufasir luar biasa, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Orang mencari dalil tawasul cukuplah membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu loh dalilnya tawasul. Apa? Bismillahirrahman, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman. Ar-Rahim yang Maha Rahim. Rahim itu salah satu sifatnya Kanjeng Nabi. Seakan-akan bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani Allah, Ar-Rahimi Rasulullah. Itu sudah cukup sebagai dalil bertawasul. Jadi, karena satu-satunya makhluk Allah yang diberi derajat rahim, dalam keparipurnaan rahim, itu Rasulullah. Nah, itu di Laqad Ja'akum itu terakhir, Ra'ufur Rahim, sifatnya Rasulullah. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dan dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya untuk kepentingan duniawi, ya diberi, dapat juga oleh Allah, diberi. Orang hidupnya untuk dunia, dapat enggak ya? Dapat, diberi. Ya, diberi. Tapi nanti kita enggak dapat Allah, enggak dapat Rasulullah. Awim ra'atin yatazawwajuha, atau demi berburu wanita. Jadi dia apapun yang dilakukan supaya dapat perempuan nih, dapat juga. Kenapa ini setelah Rasulullah menyebut dunia kok awim ra'atin, ya? Kok enggak yang lain? Itu. Ini rupanya soal karakteristik sifat-sifat yang tidak jauh lah kira-kira. Karena itu sampai disebutkan satu wanita solihah itu lebih hebat dibanding 99 lelaki yang soleh. Jadi, dan itu di sini, ya. Ini bukan lagu, ini di sini memang kesalehan itu. Fahijratuhu ila mahajaro ilaih, hijrahnya sesuai dengan orientasi nawa itu. Ini ayat surah apa, hadis ini memang diawali dengan innamal a'malu binniat, sebenarnya soal niat, niat, orientasi dan seterusnya. Wa ta'mal hadzal amra in kunta dha fahmin, renungi ini semua, kalau pasti kita akan memiliki faham. Nah, karena itu proses hijrah ini, ya, proses hijrah menuju kepada Allah dan Rasul ini tentu gampang-gampang sulit. Nah, supaya gampang, ya, kita dipandu juga oleh Ibnu Athaillah dengan hikmah berikutnya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Janganlah Anda bergabung, bergaul, berguru Latashab itu artinya ya berguru, ya bergabung, ya bergaul, ya berteman sejati, itu lata as-suhbah. Karena itu Rasulullah menyebut murid-muridnya Rasul namanya sahabah, bukan kawan-kawan artinya. Kalau di kitab-kitab ada kata-kata ashabus syafi'i misalnya, itu artinya murid-murid Imam Syafi'i, bukan teman-teman Imam Syafi'i itu ya. Ashab, jadi suhbah. Janganlah bersuhbah, berguru, berhubungan yang menimbulkan ikatan-ikatan ruhaniyah kepada siapa? Man la yunhiduka haluh, yang tidak membangkitkan dirimu. Haluhu, hal itu ini nuansa batiniahnya. Nuansa batiniahnya tidak membangkitkan dirimu. Ya. Wala yadulluka ala Allahi maqaluh, begitu juga dia tidak ucapan-ucapannya tidak menunjukkan dirimu menuju kepada Allah. Jangan. Kenapa? Ya pasti nanti kita akan ditunjukkan kepada selain Allah. Itu berarti ya kita bukan lagi, itu hakikatnya malah bukan petunjuk. Itu hakikatnya bukan satu kebangkitan jiwa, tapi itu keterpurukan dan kehancuran. Nah, di sini saya sering sampaikan yang memberi inspirasi para ulama dulu membuat organisasi namanya Nahdoh, Nahdlatul Ulama, ya dari kata-kata Ibnu Athaillah ini. Yun hiduka haluhu ini. Jadi ini artinya apa? Supaya para ulama itu membangkitkan jiwanya melalui jiwanya dan kata-katanya kepada umat ini untuk menuju kepada Allah, bukan menuju kepada dunia, bukan menuju kepada yang selain Allah tadi. Itu tugas utama paling.